karena itu merupakan sebuah, kita lihat sisi kemaksiatan, kita pilih. Namun yang timbul adalah mudarat yang lebih besar yang kita rasakan. Nah, kemudian dari permasalahan-permasalahan yang semacam ini, pada contoh permasalahan semacam ini, Ustaz, kemudian kadang anak pribadi memilih untuk diam, Ustaz, dalam menghadapi sebuah permasalahan yang itu kadang kemaksiatan, padahal ketika diperintahkan amar ma'ruf nahi munkar, kita tidak melaksanakannya dalam hal ini. Nah, ini apakah termasuk hal-hal yang juga tergolong enggan dalam menegakkan syariat Allah, ataukah sesuatu yang dimaklumi dalam permasalahan ini? Ada kemungkaran atau kemaksiatan yang terkait atau melibatkan diri kita. Ada kemungkaran dan kemaksiatan yang tidak melibatkan kita, tetapi terjadi di hadapan kita, terlihat atau terdengar oleh kita. Ini harus dibedakan. Kalau kemaksiatan atau kemungkaran yang melibatkan diri kita, maka kita harus menghindar, harus meninggalkannya. Karena Rasulullah menyatakan, "Ma nahaitukum anhu fantahu aw fajtanibu." Segala sesuatu yang aku larang kalian darinya, dari kemaksiatan ini, kemungkaran, hendaknya kalian jauhi. Nah, maka harus barakallahu fikum menghindar, barakallahu fikum. Tetapi kalau itu kemungkaran tidak melibatkan diri kita atau keluarga kita, ya, maka di sini ada kewajiban ingkar mungkar. Kewajiban ingkar mungkar ini, sebagaimana yang sering kita bahas, bertahap dengan tahapan yang telah disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bilisan, kalau enggak mampu, bilyad, dengan tangan dan kemampuan, kekuatan dan kekuasaan kita, jika mampu. Yang kedua, bilisan, dengan lisan, nasihat, teguran, marah, jika mampu. Jika tidak mampu, maka dengan qalb. Apa maksudnya mampu atau tidak mampu ini? Bukan sebatas ada kemungkaran di depan kita, kita mampu pukul dia, padahal bukan itu maksudnya. Mungkin kita mampu pukul dia, tapi ada suatu masalah lebih luas dari itu, ya. Atau mampu tidak mampu kita mengingkari dengan lisan kita, marah atau menasehati. Mampu saya punya lisan dan saya bisa berbicara, saya tahu dalil. Ya. Bukan sebatas itu makna mampu atau tidak mampu. Ya. Tapi di antara maknanya adalah kita pertimbangkan. Kalau kita mengingkari kemungkaran ini, baik dengan tangan ataupun lisan, apakah akan sirna kemungkaran ini atau justru akan bertambah? Ya. Kita harus punya kemampuan untuk memilah-milah. Ya. Barakallahu fikum. Ini penting. Kalau ternyata kemungkaran itu akan bertambah, efek negatifnya muncul semakin besar, di saat seperti itu justru berbalik hukumnya. Wajib kepada kita untuk diam dan tidak mengingkari kemungkaran itu. Cukup dengan hati. Ini masalahnya. Jadi pertanyaan tadi global sekali dan bersifat umum, maka jawabannya pun global dan bersifat umum. Barakallahu fikum. Nah. Ustaz, ya. Tentang sholat gerhana, Ustaz. Nah. Itu saya pernah baca, itu umumnya wajib. Iya. Kalau memang itu wajib, ada seperti yang kemarin pernah lihat setelah adzan subuh, Ustaz. Iya. Lalu setelah sholat subuh, ada sholat gerhana. Apa itu boleh? Karena setelah sholat subuh tidak ada sholat. Mengkodok itu. Iya, ada sholat gerhana ini. Karena waktu pas sholat baru ingat kalau setelah sholat subuh ada larangan untuk sholat. Iya, iya. Pertama, yang rajih dari pendapat masalah hukum sholat gerhana adalah fardu kifayah. Ya, fardu kifayah, bukan fardu ain. Nah, sehingga kalau sudah fardu kifayah, kata para ulama, idza qama bihi wahidun saqata 'anil akhar, atau idza qama bihi al-ba'd saqata 'anil akharin. Jika telah dilakukan oleh sebagian umat, maka dengan itu jatuh hukumnya dari yang lainnya. Artinya sudah terpenuhi. Sekali lagi ana ulangi, hukum sholat gerhana adalah fardu kifayah. Nah, bukan fardu ain. Yang kedua, sehingga kalau kita misalkan terlambat atau karena ada halangan tertentu kita enggak bisa hadir, kita enggak berdosa. Barakallahu fikum. Tidak berdosa selama di sana sudah ada yang melakukannya. Enggak semua orang pada tidur, enggak ada yang kerja. Enggak ada yang melakukan sholat gerhana. Yang kedua, tidak diriwayatkan adanya mengqadha ya, sholat gerhana. Jadi, jika telah lewat waktunya, maka tidak disunnahkan untuk kita mengqadhanya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Nah. Iya. Namanya. Labas insyaallah khair. Ijtihad. Ijtihad labas insyaallah. Nah. Mungkin ada yang lainnya? Tafadhal Rahmat. Kalau seandainya orang ini menderita sakit di bulan Ramadan di pertengahan katakanlah seminggu dia nggak som, setelahnya dia sembuh, lanjutkan somnya, setelah Ramadan dia masih ini sudah masih hidup gitu ya, masih beraktivitas tapi dalam keadaan lemah, sudah tampak kelemahan pada tubuhnya hingga kurang lebih sebulan lah setelah Syawal dia meninggal dengan tetap membawa utang yang tadi Ustaz, yang 7 hari Ustaz. Bagaimana dengan posisi orang yang seperti ini? Dia berupaya, saya ulangi pertanyaannya, seorang di bulan Ramadan bersaum, berjalan sepekan, tiba-tiba dia sakit. Ya, sakit kemudian tidak bersaum selama sepekan. Kemudian setelah Syawal, ya, dia masih sakitnya itu dirasa oleh dia, sehingga tidak mampu untuk mengqadha-nya, begitu? Ya, kurang lebih gitu. Tapi untuk aktivitas ke masjid. Sahal, tanya pertanyaannya mampu atau tidak mengqadha? Kayaknya tidak mampu. Tidak mampu. Nah, hukumnya tidak mampu. Nah, maka dalam kondisi seperti ini masih dia menderita sakit, tidak mampu untuk melakukan saum, tiba-tiba dia meninggal dunia. Apa hukumnya? Apakah masih boleh untuk diqadha oleh ahli warisnya ataukah tidak? Jawabannya, selama dia adalah orang yang benar-benar punya uzur, tidak mampu untuk melaksanakan atau mengqadha saumnya karena uzur tadi, sakit misalkan, maka tetap kepada ahli warisnya wajib untuk menggantinya atau mengqadha-nya. Tetapi kalau ternyata dia bukan jenis orang yang seperti ini, bukan jenis orang yang memang punya udzur untuk mengqadha-nya, tapi ngendeng-ngendengkan ya, gampang-gampangkan. Sebagian ulama menyatakan bahwa yang seperti ini tidak wajib kepada ahli warisnya untuk mengqadha-nya, dosanya tanggung dia sendiri. Nah, walaupun ada yang menyatakan tetap diqadha, tapi nampaknya yang lebih saya yakini bahwa kalau dia itu menunda qadha-nya bukan karena udzur sakit dan yang semaknanya, misalkan ya safar itu kan udzur ya, terus meninggal dunia, maka tidak diqadha oleh ahli warisnya. Nah, wallahu ta'ala alam. Terus yang melanjutkan yang gerhana itu Ustaz, kayak tempo hari yang lalu itu gerhana Ustaz. Iya. Cuma karena anak pernah pelajari bahwa itu disyariatkan di masjid dengan berjamaah. Cuma karena kita tidak punya masjid dan itu terjadi di subuh hari, sulit untuk mengungkap. Sedangkan kita tahu bahwa tadi disebutkan fardu kifayah. Sedangkan kita tahu bahwa orang-orang ini pada umumnya kaum muslimin tidak lagi melaksanakan itu. Apa kita juga terkena dosa? Kita melaksanakan di rumah. Labas. Hukum asalnya bahwa sholat gerhana itu dilakukan di masjid secara berjamaah. Tetapi karena kondisi, udzur ini dan itu, boleh dilakukan di rumah barakallahu fiik. Walaupun sendiri, boleh karena kondisi. Nah, tapi kalau masih mampu ke masjid dan ada masjid, maka di masjid. Nah, baru. Iya, itu dimulai 2:30 gerhana itu. Puncaknya 4:15 atau 10:15. puncaknya. Tahunya setelah adzan subuh. Iya, adzan subuh masih tersisa sedikit. Iya. Nah. Makanya setelah adzan subuh, salat subuh. Barakallahu fiik. Labas. Tapi tidak dosa karena istihad. Insyaallah khair. Mungkin ada yang lainnya? Jamaah yang di luar? Tafadhal, ha? Iya, tafadhal ya, akhi. Kalau puasa Ramadan terus lupa niat ternyata tidur, hukumnya gimana? Terlupa niat. Nah. Tidur kecapean. Gimana bentuknya lupanya? Coba gambarannya. Sepertinya gimana? Misalkan habis sholat isya tidur gitu. Iya, terus habis sholat tarawih. Iya. Tahajud kecapean. Tertidur. Pas temu-temu bangun jam 9. Jam 9. Ya malah jam namanya orang kerja itu kan. Iya, iya, iya. Tapi waktu berbuka itu maghrib. Antum masih ingat bahwa besok Ramadan, masih ingat kan ya? Masih ingat. Dan besok mau shom kan gitu. Di kolbu ada kan gitu. Oh, besok sekarang buka. Ya, besok Ramadan kan musim masih kan dalam hati gitu. Itu sudah cukup niat. Iya. Ya, sudah cukup niat sehingga boleh bersom lanjut sudah. Jam 9 bangunnya salat segera, salat subuh jam 9. Ya. Nah, tapi jangan sahur ya. Tapi jangan sahur jam 9. Nah. Salat subuhnya tetap dilakukan. Jadi itu cukup niat. Kita kalau sudah maghrib berbuka itu mesti ingat kita besok Ramadan. Saya berpuasa mesti di hati. Nah, jadi itu sudah cukup. Enggak harus niat itu misalkan usah duduk mengheningkan cipta dulu untuk niat besok. Anda enggak harus gini. Nah, barakallahu fikum. Ya. Mungkin ada yang lainnya? Ya, fadhal. Maju. Nah, dari sini sudah dengar saya. Parsa. Ya. Bahwa siapa-siapa yang salat dua belas rakaat maka akan dimisahkan dan masuk surga. Apa? Salat duha. Salat duha. Ana belum tahu bahwa itu salat duha ya. Iya. Diulang ya, Pak. Iya. Siapa yang salat dua belas rakaat maka Allah akan diberikan dan masuk surga. Iya, maka akan dibangunkan istana di jannah. Nah. Salatnya itu apabila rutin maksudnya tiap hari. Nah. Iya. Wallahu a'lam, mana belum pernah tahu. Mungkin saya tanya kepada hadirin. Mungkin saya sendiri belum tahu ada hadis bahwa sholat duha 12 rakaat ini tadi. Yang saya tahu, man shalla fil yaumi 12 rakaat min ghairi al fariidhah banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang sholat dalam sehari 12 rakaat selain dari yang diwajibkan, maka Allah akan bangunkan baginya rumah atau boleh diistilahkan dengan istana di jannah. Nah, jadi tidak dikaiti dengan sholat duha. Ini yang saya tahu. Oh, ini yang dimaksud. Nah, 12 rakaat itu dihitung oleh sebagian ulama. Cara menghitungnya, 2 rakaat sebelum subuh. Kemudian 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat ba'da zuhur, ya. Kemudian barakallahu fikum 2 rakaat qabla al-asr, 2 rakaat ba'da al-maghrib dan 2 rakaat ba'da al-isya. Ini menjadi berapa? 12 rakaat. Jadi yang dimaksud itu sunnah ratiba. Wallahu taala alam bisawab. Nah, mungkin ada, saya enggak mengatakan itu bukan hadis ya. Cuma saya enggak tahu, mungkin saja ada hadis sebenarnya. Hah? Di pelajaran fikih. Nah. Coba diulangi itu nanti di murojaah. dipelajari ulang apakah itu sholat duha apa sholat nggak disebutkan kalimat duha. Nah, 2 rakaat sebelum asar atau 4 rakaat sebelum tuh? Ya itu masalah nanti ada rinciannya. Karena di situ ada hadis juga disahihkan oleh para ulama, rahimallahu ra'an shalla arba'an qabla al-asr. Disebutkan juga itu. Jadi 4 rakaat sebelum asar. Tapi yang jelas bahwa ada beberapa akwal dalam masalah ini. Nah, barakallahu fikum. Nah, masalah sunnah apa? Ratibah. Nah, jadi begitu Pak Haryono. Ya. Nah. Iya. Bahaya itu, nah. Bahaya kalau sikapnya seperti itu, nah. Hah? Baik masa sekarang, lampau maupun yang akan datang, kalau sikapnya menyampingkan syariat dan berkeyakinan bahwa syariat tidak mampu mengatasi problem yang muncul di tengah umat, ini bahaya. Nah, berbahaya bukan sekedar dosa biasa, dikhawatirkan keimanannya. Dikhawatirkan keimanan dia, bahwa dia meyakini aturan-aturan manusia yang dibuat oleh manusia itulah yang mampu mengatasi problem. Sementara syariat ini, aturan Allah, tidak mampu mengatasi problem umat. Ini bahaya. Bisa sampai pada kekufuran. Bisa sampai pada kekufuran, barakallahu fikum. Nah, tapi tolnya kena Lapindo juga macet, Pak. Jadi sekarang ada jalan alternatif ini. Barakallahu fiik. Nah, jika ada ya yang di luar ini dulu coba. Yang di luar lebih dingin dari yang dalam suasana. Fadal. Fadal. Ya. Tanya ini. Ada hadis yang matanya itu alam ya, kalau man kata babal sultan ibtata, itu maknanya kalau dalam konteks sekarang ini seperti apa? Karena saya mendatangi pintu sultan itu pasti akan terfitnah. Iya. Maksudnya di sini kan sultan itu kan kuasaannya itu kan berlapis-lapis bertingkat-tingkat. Baik yang level yang terendah maupun yang tertinggi. Atau mungkin juga tidak sekedar kepemimpinan dalam hal itu enggak, tapi kan sekarang ini kepemimpinan dalam hal kolektif. Apakah terlibat dengan kepemimpinan kolektif? Maksudnya dalam kepemerintahan itu juga masuk dalam maksud hadis itu. Ya. Sebelum saya menjawab makna daripada perkataan itu, perlu kita mengklarifikasi dulu. Saya secara pribadi belum tahu lafaz matan seperti itu adalah sebagai hadis. Tetapi memang sering didengar bahwa itu ucapan para ulama dan petuah mereka. Tapi sebagai sebuah hadis, saya secara pribadi belum tahu. Nah, karena saya bukan Imam Bukhari yang tahu. Dalam terjemahan kitabnya Syekh Ram Allah Ramadan Al-Jazairi. Iya, Abdul Malik. Nah, betul, itu sering diucapkan. Cuma yang jadi masalah apakah itu hadis atau ucapan seorang tabi'in, seorang sahabat, ya. Nah, itu mungkin. Tapi memang secara makna benar. Secara makna memang benar. Nah, man ata babas sultan iftutin. Nah, akan terfitnah dia. Jadi barakallahu fikum, di antara makna perkataan ini adalah makna secara bahasanya, barang siapa yang mendatangi pintu penguasa, ya, maka dia akan terfitnah. Maksud pintunya ini pintu apa? Nah, dan yang dimaksud dengan mendatangi ini maksudnya bagaimana? Nah, perlu diketahui bahwa tetap dalam Islam itu disyariatkan adanya nasihat, ya. Dan nasihat itu dijelaskan oleh Rasulullah untuk siapa berlakunya? Qala ad-dinun nasihah, qulna liman ya Rasulullah? Untuk siapa nasihat itu ya Rasulullah diberikan? Disebutkan di antara wali a'immatil muslimin. Nasihat itu juga diberikan kepada para pemimpin-pemimpin muslimin, penguasa muslimin. Ini nasihat. Nah, barakallahu fikum. Tetapi seorang pribadi itu harus mengetahui kemampuan imannya. Ini di satu sisi. Nah, kemampuan dan tingkat imannya. Dia mau datang menasehatin seorang penguasa, gubernur misalkan, ya. Datang berupaya untuk menemuinya dengan cara yang syar'i misalkan, sampai ke sana, subhanallah, nasihatnya diterima. Begitu pulang ke rumah sudah ada Kijang Innova. Nah, masya Allah. Ya, pertama dia menyatakan anak nggak minta kok ini dikasih. Ya. Nah, nanti setahun lagi atau berapa bulan lagi anak mau nasihatin lagi ya, gubernur. Siapa tahu dapat Terano. Nah, ini bahaya, barakallahu fikum. Ini yang saya katakan butuh kekuatan iman. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.